بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى دليل الإحسان Kita buka di halaman ke-134 Lebih lanjut Mu'allif Penulis kitab Al-Usul Al-Thalathah Beliau Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Rahmatullahi Alaih Menyatakan tentang dalil Dalilul Ihsan Setelah beliau bahas tentang apa itu Al-Ihsan Dengan didahului apa itu Al-Islam dan apa itu Al-Iman Maka tiap-tiap perkara tadi padanya pendalilan Al-Islam padanya pendalilan Al-Iman padanya pula pendalilan Maka yang ketiga adalah Al-Ihsan Juga padanya pendalilan Diawali dengan ayat Al-Quran Kemudian tentunya setelahnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari ayat Al-Quran Beliau ambil tiga ayat atau beberapa ayat pada surat yang berbeda. Diawali pada surat An-Nahl. Ayatnya ke-128. Bisa dibuka surat tersebut. Adalah urutan ke-16 surat An-Nahl. Wad-dalilu qauluhu ta'ala. Kata muallif mengawali matannya. Dan dalil firman Allah tabaraka wa ta'ala. Inna allaha ma'alladhina attaqaw. وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Dalil yang kedua terletak pada surat Asy-Syu'ara. Surat urutan ke-26. Adapun ayatnya dimulai 217 sampai 220. Empat ayat padanya. Wa qauluhu kata muallif menukil ayat tersebut. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Yang ke-217-nya. Alladhi yaraka hina taqum. 218-nya. Wa taqallubaka fis sajidin. 219 Innahu huwas samii'ul 'aliim 220-nya. Dan yang ketiga, qauluhu dalam surat Yunus ayat ke-61. Urutan surat yang ke-10. Jika dibantu dengan penyebutan urutan surat, antum bisa bubuhkan pada catatan. Jangan dianggap kecil atau suatu hal yang tidak berarti. Ini setidaknya membantu antum untuk murajaah ketika membuka Al-Quran. Tadi surat An-Nahl itu surat keberapa? Masih bolak-balik buka ini, buka itu. Tapi ketika tahu urutannya ke-16, lebih memudahkan. Tulis An-Nahlnya ke-16, mungkin di atas nama surat itu, tulis 16. Ayatnya sudah disebutkan. Asy-Syu'ara ayat ke-26. Saya nyebutkan seperti ini, bukan langsung keluar dari hafalan, nyari-nyari dulu. Saya pun harus murojaah, harus nyari-nyari dulu. Keuntungannya, faedahnya buat saya sendiri, dan ana limpahkan kepada antum. Nah, ana buka surat Asy-Syu'ara itu yang keberapa? Oh, ini ketemu, ke-26. Ana tulis, sekarang ana sampaikan ke antum. Nah, ini suatu manfaat. Nah, walaupun cari urutan surat, kadang kalau kita tidak hafal betul, kerepotan. Tapi ketika disebutkan urutan kesekian, ayatnya, sudah ketemu urutan ke-20. Oh, tinggal 6 surat lagi. Sebentar lagi ketemu surat Asy-Syu'ara. Mudah apa tidak? Mudah. Lagian kalau antum buka surat, apalagi ayat tidak ketemu-ketemu, membuat pesimis. Nah, sudahlah, tidak usah repot cari ayatnya, tidak ketemu-ketemu. Padahal cuma suratnya sebanyak 114, tapi tidak ketemu-ketemu. Iya. Nah, maka memang tidak disebutkan nomor suratnya, tapi ketika itu dibantu, disampaikan ke antum, maka catat. Nah, Asy-Syu'ara ayat surat ke-26, ayatnya yang telah tersebut. Dan berikut yang terakhir, surat Yunus adalah surat yang ke-10, ayatnya ke-61. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhuda idh tufiduna fih. Lengkaplah sudah beberapa ayat di surat yang berbeda sebagai pendalilan tentang al-ihsan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita telah bahas, telah kita sebutkan berulang-ulang apa definisi al-ihsan. Fadhal yang tahu, mempersingkat waktu, menanyakan seperti ini adalah butuh waktu. Nah, tapi kalau tidak ditanyakan, nanti lewat begitu saja, lupa. Nah, apa definisi al-ihsan? Kanan, kiri, tengah, fadhol. Hah? Nah, bahasa Indonesianya ya. Bahasa Arabnya? Anta'budallaha. Setelah ini tidak ada yang tidak tahu lagi. Semua harus tahu, semua harus hafal di luar kepala. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Kita baca bersama. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. Perlu diulang? Langsung saja menuju artinya. أن تعبد الله, engkau beribadah kepada Allah, كأنك, seakan-akan engkau, tarahu, engkau melihatnya. أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه, jika engkau memang tidak bisa melihatnya, melihat Allah, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, maka sungguh dia Allah itu yang melihatmu. Fahimtum? Ada yang bisa mengulang? Angkat tangannya. Cuma dua kata. Derdek semua, grogi. Padahal semua ini sapa, teman antum semua, enggak usah takut. Salah, biasa. Tapi enggak berani mencoba, sampai kapan? Nah, itu namanya belajar. Ahmad mungkin. Nah, Husni. Naam, ahsanta, gitu, coba. Ini sayap kanan, sayap kiri. Dingklu. Sayap, bukan sayap, sayap tengah, sayap depan ini. Naam, tafadhol. Baik, ahsanta. Sayap kanan sudah berhasil, tengah sudah berhasil, tinggal kembali ke bagian kiri. Siapa mewakili bagian kiri? Daniel. Naam, ahsanta. Gitu, padahal bisa. Naam, cuma takut. Jadi kalau salah, saya malu saya ini. Nanti jadi sorotan pandangan menuju tertuju hanya kepadaku dan sebagainya. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Naam. Dan juga sudah kita bahas bahwa al-ihsan terbagi dengan al-martabatain. Dua martabat, dua tingkatan. Apa saja itu? An ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Artinya bi an yablugha bikal yaqin wal imanu billah, adalah telah mencapai padamu keyakinan dan keimanan kepada Allah. Ka'annaka tusyahidullah qiyanan, seakan-akan engkau melihat, menyaksikan Allah secara langsung. Nah, ini martabat yang pertama dan ini martabat yang tertinggi. Saya ulang sebagai bentuk murojaah sebentar. Bi an yablugha bikal yaqinu yaqin wal imanu billah, yaitu engkau telah mencapai keyakinan dan keimanan kepada Allah seakan-akan engkau menyaksikan Allah secara langsung. Nah, mudah-mudahan kita masih ingat tentang pembahasan ini. Al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua, idza lam tablugh hadhihi al-martaba al-'azima, jika engkau memang belum mencapai tingkatan yang agung ini, tingkatan yang pertama tadi, fa innaka ta'buduhu 'ala tariqatil muraqabah, maka engkau beribadah kepada Allah dengan cara al-muraqabah. Engkau merasa dipantau, merasa diawasi, dilihat oleh Allah. Nah, tidak bisa menyaksikan Allah Jalla wa'ala secara langsung, seperti halnya tingkatan yang pertama, namun dia bisa lakukan pada tingkatan yang kedua. Jika sudah sampai tingkatan yang kedua ini saja, ini merupakan kondisi yang jayyidah, yang sudah bagus. Tinggal perlu peningkatan untuk menuju tingkatan yang pertama, agar beribadah kepada Allah bisa menyaksikan Allah secara langsung. Nah, seakan-akan engkau melihat Allah Jalla wa'ala secara langsung. La yura fid dunya, Allah Jalla wa'ala tidak bisa dilihat di dunia. Wa innama yura fil akhirah, akan tetapi Allah Jalla wa'ala bisa dilihat di akhirat kelak. Lakin tarahu biqalbik, akan tetapi kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, engkau melihat Allah dengan hatimu. Ka'an hatta ka'annaka tarahu bi'aynaika, sehingga seperti engkau melihat Allah dengan kedua matamu. Ini tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua, sebagaimana tadi telah dijelaskan. Kita menuju ke halaman yang telah diisyaratkan tadi, halaman 134. Karena pembahasannya tentang itu, sehingga perlu dihangatkan kembali ingatan dalam benak kita bersama. Kita mulai dengan ayat atau pendalilan pertama Al-Quran, surat An-Nahl 128. Dilihat bawah garis, bagian bawah. Qauluhu wad-dalilu qauluhu ta'ala, innallaha ma'alladzina taqaw. Sungguh Allah Jalla wa'ala itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Perhatikan dengan seksama ayat itu. Mungkin sudah sering kita dengar, tapi di sana ada pembahasan-pembahasan penting. Allah Jalla wa'ala telah menyatakan bahkan dengan huruf taukid, inna, sungguh. Allah itu ma'alladhi, Allah itu bersama. Ada kata-kata ma'ah, ma'ah artinya bersama. Allah itu bersama dengan siapa? Alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa. Walladzina, dan orang Allah Jalla wa'ala itu bersama dengan alladzina, orang-orang yang hum muhsinun, yang mereka itu berbuat ihsan. Allah bersama dua golongan tadi. Golongan yang pertama at-taqaw, yang bertakwa. Golongan yang kedua muhsinun, orang-orang yang berbuat ihsan. Pembahasan kita pada kata muhsinun. Sebagai bentuk pendalilan ihsan, disitulah letaknya. Wahum muhsinun. Nah, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadza dalilul martabatil ula, minal ihsan. Ini merupakan dalil martabat atau tingkatan pertama dari ihsan. Apa maksud tingkatan pertama? Yang tadi telah kita murojaah, yaitu yang mereka beribadah kepada Allah Jalla wa'ala nam dengan penuh keyakinan dan keimanan kepada Allah Jalla wa'ala sehingga seakan-akan melihat Allah Jalla wa'ala di hadapannya. Ini golongan pertama, al-martabatul ula. Maka kata Syekh Al-Fauzan, ayat ini pendalilan tingkatan pertama dari ihsan tadi, yaitu ayat yang berbunyi innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Dallatil ayah, ayat ini menunjukkan annallaha ma'al muhsinin, bahwa Allah Jalla wa'ala itu bersama muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Siapa al-muhsinin? Maka dengan kemurahan dari beliau Syekh Al-Fauzan, beliau tambahkan definisinya. Wahumul ladhina abadullaha, adalah mereka yang beribadah kepada Allah. Ka'annahum yarawnah, seakan-akan mereka melihatnya. Itulah yang dimaksud dengan al-muhsinin. Mereka yang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, seakan-akan mereka bisa melihat Allah. Kalau kita belum sampai pada tingkatan seperti itu, maka berarti kita belum bisa. Perlu latihan, perlu proses, diawali mungkin dengan tingkatan yang kedua dulu, baru menuju tingkatan yang pertama. Nah, fa innallaha ma'ahum, karena Allah Jalla wa'ala bersama dengan mereka. Allah itu bersama dengan orang-orang muhsinin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang takwa. Allah bersama dengan mereka, ma'iyyah khassah, kebersamaan yang sifatnya khusus. Antum kasih tanda, ma'iyyah khassah, kebersamaan yang bersifat khusus. Kalau disebut di sana ada khusus, maka mungkin kita bertanya, berarti ada yang sebaliknya, yaitu yang bersifat umum. Nah, maka perlu kita sebutkan sekalian dalam majelis ini penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan juga ketika mensyarah kitab Aqidah Al-Wasithiyah, bahwa kebersamaan itu terbagi menjadi dua. Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan juga mensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ini kitabnya, satu jilid yang tidak tebal. Nah, di saat mensyarah pada bagian ke-20, Al-Aqidah Al-Wasithiyah menyebutkan isbat, penetapan ma'iyatullah, kebersamaan Allah li khalqih, kepada makhluknya. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan juga terkait dengan kebersamaan Allah terhadap makhluknya. Maka dengan seluruh ayat, seluruh hadis, maka kebersamaan itu bisa dikatakan terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, ma'iyyah ammah, kebersamaan yang sifatnya umum. Yang kedua, ma'iyah khassah, kebersamaan yang sifatnya khusus. Saya sebutkan dalilnya, antum catat. Nah, lebih lanjut antum muraja'ah di rumah. Pertama, surat Al-Hadid, ayatnya keempat. Banyak loh ini ayatnya. Tidak bisa diingat-ingat di luar kepala, harus dicatat. Al-Hadid ayat yang keempat terkait pendalilan kebersamaan yang sifatnya umum dulu. Akan disebutkan dua dalil. Yang pertama surat Al-Hadid. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada 6 masa. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah tahu apa yang masuk ke di dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa pula yang naik ke langit. Allah semua tahu. Wa huwa ma'akum, Allah itu bersama dengan kalian. Bersama di sini kebersamaan yang bersifat umum. Wallahu ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'maluna basir. Allah bersama dengan kalian dimanapun kalian berada, dan Allah itu basirun, Allah maha tahu, bima ta'malun, apa yang kalian lakukan. Kebersamaan umum berkaitan dengan maha melihatnya Allah. Basirun, Allah maha melihat apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Allah itu basir, maha tahu. Dalil yang kedua, kebersamaan yang sifatnya umum juga. Al-Mujadilah ayat yang ketujuh. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah berbisik-bisik tiga orang, melainkan Allah yang keempat dari mereka. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidaklah lima orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenamnya. Wala adna min dhalik, wala aksar. Tidak kurang dan tidak pula lebih kecuali illa huwa ma'ahum, melainkan Allah bersama dengan mereka. Aina makanu, dimanapun mereka berada. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah, dan Allah nanti akan kabarkan mereka apa yang telah mereka lakukan di yaumil qiyamah. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguh Allah itu maha tahu atas segala sesuatu. Kebersamaan umum yang kedua berkaitan dengan maha taunya Allah. Nah, cukup dua dalil terkait dengan kebersamaan yang sifatnya umum. Al-Hadid ayat yang keempat, Al-Mujadilah ayat yang ketujuh. Berikutnya lima ayat dalil kebersamaan Allah yang sifatnya khusus. Lima dalil. Yang pertama surat At-Taubah ayat 40. La tahzan. Apa lanjutannya? Innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih wahai Abu Bakar, kata Rasul menghibur ketika sudah terjebak masuk di dalam lubang gua. Maka membesarkan hati Abu Bakar. La tahzan, jangan kau bersedih. Innallaha ma'ana, sungguh Allah itu bersama dengan kita. 6. Dalil yang kedua, surat Taha ayat 46. Innani ma'akuma. Sungguh aku ini, kata Allah, bersama kalian berdua. Asma'u wa ara. Aku dengar dan aku tahu. Siapa yang dimaksudkan dua tadi? Adalah Nabi Musa dan Harun alaihimussalatu wassalam. Allah pun menghibur dan membesarkan keduanya agar tidak takut menghadapi Fir'aun la'natullahi alaih. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Dalil yang ketiga, surat An-Nahl yang bersama kita. Ayat keberapa? Lupa. 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah itu bersama dengan orang-orang yang takwa dan bersama pula orang-orang yang berbuat ihsan. Dalil yang keempat, dalam surat Al-Anfal ayat 46. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah kalian karena sungguh Allah Jalla wa'ala itu bersama as-sabirin, orang-orang yang berbuat kesabaran. Dalil kelima yang terakhir, Al-Baqarah 246. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak dari kelompok atau golongan kecil yang bisa mengalahkan kelompok yang besar? Bi'idhnillah. Semua itu bisa berlangsung dengan izin Allah Jalla wa'ala. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, kita telah mengetahui pendalilan ma'iyah yang bersifat umum maupun ma'iyah yang bersifat khusus. Dua ayat yang pertama bersifat umum, artinya kebersamaan Allah subhanahu meliputi makhluknya dan ilmunya terhadap amalan-amalan hamba yang baik dan yang buruk, dan Allah akan balasi mereka semua. Kesimpulan makna kebersamaan Allah yang bersifat umum, antum bisa catat, al-ma'iyah ihatatuhu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala meliputi terhadap makhluk dan juga ilmunya terhadap amalan-amalan hamba yang baik dan yang buruk, dan Allah akan membalasi mereka semuanya. Yang baik dibalasi dengan kebaikan, yang buruk dibalasi dengan keburukan. Nah, sedangkan ma'iyah yang bersifat khusus, lima ayat terakhir itu, artinya adalah berupa an-nasr, at-ta'yid, al-hifidh. Tiga makna, antum catat baik-baik. An-Nasr, pertolongan Allah. At-Ta'yid, Allah kokohkan, Allah teguhkan. Al-hifadz, yang ketiga Allah jaga. Dan antum bisa masukkan pada lima ayat tersebut. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih karena Allah bersama dengan kita. Apa maksud kebersamaan Allah yang sifatnya khusus di sini? Maknanya Allah lah yang akan membela kita, meneguhkan kita, menjaga kita. Jangan khawatir. Walaupun di atas lubang ini adalah kuffar musyrikin sedang meliputi kita. Jangan takut wahai Abu Bakar. Maknanya adalah berupa pertolongan, keteguhan, penjagaan. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguh aku bersama dengan kalian berdua wahai Musa dan Harun. Artinya apa? Berkaitan pertolongan, peneguhan dan juga penjagaan dari Allah. Dan demikian seterusnya tiga ayat berikutnya. Maka makna kebersamaan Allah bersama secara khusus adalah tiga makna tadi. An-nasr, wat-ta'yid, wal-hifz. Pembelaan atau pertolongan, penjagaan, peneguhan atau pengokohan. Dan juga yang ketiga adalah al-hifz, penjagaan dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian ditegaskan lebih lanjut oleh Syekh Al-Fauzan dalam syarah Aqidah Wasitiyahnya. Dan sungguh kedekatan Allah Subhana dan kebersamaannya bukanlah seperti kedekatan makhluk. Naam. Kebersamaan makhluk dengan makhluknya harus nempel, melekat. Itu menurut pemahaman makhluk. Sampai-sampai ada, pernah ada yang ditanya, di mana Allah itu berada? Allah itu katanya dekat dengan urat leher sini. Padahal Allah itu adalah di atas arsy. Sekalipun Allah berada di sana, Allah mengawasi, memantau, melihat seluruh perbuatan yang dilakukan oleh makhluk, baik terang-terangan maupun tersembunyi. Kaitannya ketika itu orang beriman, maka Allah bantu, Allah bela, Allah tolong mereka. Maka tidak mengharuskan ketika Allah itu bersama, bukan berarti Allah itu melekat, menempel. Dan itu bisa difahami dalam bahasa kita. Contoh, maniz mazilna namshi wal qamaru ma'ana. Kita ini masih saja tetap berjalan dan bulan bersama kita. Naik kendaraan dari Denpasar sampai Gilimanuk habis maghrib. Ya, sampai Gilimanuk jam 9, jam 10, bulan masih bersama kita. Ada apa tidak bahasa seperti itu? Iya. Kita semalaman ini berjalan, safar, bulan masih bersama kita. Toh masih kelihatan terus kemanapun kita berjalan. Bulan masih bersama kita. Apakah bulannya nempel sama kita? Jawabannya tentu tidak. Nah, maka jangan difahami kebersamaan itu seperti yang difahami oleh makhluk, menempel, melekat, dan sebagainya. Namun harus dipahami dengan porsi sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Di sana ada kebersamaan yang sifatnya umum, ada pula kebersamaan yang sifatnya khusus. Masih ada waktu, kita lanjutkan baris terakhir di halaman yang sama. Maka sungguh Allah Jalla wa'ala ma'ahum ma'iyah khasah. Allah bersama dengan mereka, dengan hambanya yang muhsinin, ma'iyah khasah. Ma'iyah yang bersifat khusus. Ma'iyah yang berarti an-nasr wat-ta'yid wat-taufik. An-nusrah, pembelaan. At-ta'yid, peneguhan, pengokohan. Wa taufik, Allah berikan taufik kepadanya. Ini ma'iyah khusus. Kenapa khusus? Karena bagi al-muhsinin.